sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya jalan menuju surganya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, demikian pula Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi, dari hadis Amr bin Qais Al-Mula'i radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah wa milafud din al-wara'. Keutamaan ilmu itu jauh lebih afdal, lebih utama dari keutamaan beribadah. Dan inti dari agama ini adalah sikap al-wara'. Dan banyak lagi nas-nas yang terdapat dalam Al-Qur'an Al-Karim dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Sehingga datangnya kita ke majelis ini, hendaklah kita niatkan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk mempelajari agamanya dan untuk mengangkat kejahilan pada diri kita, sehingga kita beribadah kepada Allah di atas bayyinah, di atas kejelasan, di atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa majelis pada hari ini akan membahas satu permasalahan yang disebut dengan perkara mimma ta'ummu bihil balwa, perkara yang banyak menimpa orang, yang banyak menimpa manusia, terkhusus dari mereka kaum muslimin. Di mana di antara mereka ada yang menjadikannya sebagai hobi mereka, dan di antara mereka ada yang menjadikannya sebagai mata pencaharian. Di antara mereka ada yang menjadikannya sebagai hiburan. Dan yang lain dari tujuan-tujuan mereka. Yang kita maksudkan adalah hal-hal yang berkenan tentang hukum musik, lagu, demikian pula nasyid. Dalam keadaan banyak dari kaum muslimin yang terjatuh dalam perkara-perkara ini, dan disebabkan karena sudah menjadi kebiasaan mereka semenjak mereka lahir hingga mereka beranjak dewasa dan mungkin hingga mencapai usia lanjut, seakan-akan tidak seorang pun yang berbicara tentang hukumnya. Dan tidak seorang pun yang berani untuk melakukan pengingkaran. Sehingga perkara ini seakan-akan menjadi satu urusan yang musallam, satu hal yang diterima begitu saja, tanpa ada i'tiraf, tanpa ada kritikan, tanpa ada bantahan. Padahal bagi mereka yang menelaah nas-nas yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka mereka akan mengetahui hukumnya dan pendapat yang terkuat dalam perkara tersebut. Dan barang siapa yang melihat dan merujuk kembali kepada atharus sahabat, perkataan-perkataan para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan para ulama salafi hadhihi al-ummah, maka mereka akan mengetahui hakikat dari permasalahan ini. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Karena banyaknya dari kalangan kaum muslimin buta terhadap hukum-hukum yang akan kita bahas pada hari ini insyaallah taala, maka penting untuk saya jelaskan. Apa itu hukum musik? Apa pula hukum lagu, baik yang disertai dengan musik ataukah lagu yang tanpa disertai dengan musik, atau yang disebut dengan lagu-lagu yang bersifat religius, atau yang disebut dengan an-nasyid. Ini apa hukumnya? Dan apa sesungguhnya mauqif dari para ulama dalam perkara-perkara ini? Hal ini sangat penting, ma'asyar ikhwah rahimakumullah, mengingat kejahilan dari kaum muslimin dan butanya mereka dalam perkara ini. Padahal barang siapa yang melihat pembahasan-pembahasan dalam Islam dari kitab-kitab para ulama, maka sungguh mereka mengetahui bahwa permasalahan ini telah dibahas jauh sebelumnya oleh para ulama terdahulu. Sebab ada sebagian yang mengatakan bahwa orang-orang yang menjelaskan atau yang membantah mereka yang membolehkan musik baru muncul pada zaman-zaman ini, tahun 80-an atau tahun 90-an. Ini dusta, tidak benar. Mereka yang mengharamkan atau menjelaskan tentang hukum dari musik ini telah dijelaskan oleh para ulama berdasarkan nas-nas dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di sana banyak sekali risalah, baik yang disebutkan dalam satu kalangan khusus seperti kitab yang berjudul Risalah fi As-Sama'i War-Raqs yang ditulis oleh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Mandaji Al-Hambali, di mana beliau hidup pada abad yang ke-8. Beliau meninggal pada tahun 785. Juga telah menulis permasalahan ini. Ataukah kitab yang pembahasannya bersifat umum namun disertakan pembahasan tentang masalah musik ini. Di antara mereka adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah alaih, dan banyak lagi dari kalangan para ulama. Dan adapun pertemuan kita pada pagi hari ini, dan insyaallah taala mungkin akan kita sambung hingga sore hari, mungkin pagi hari ini sampai menjelang zuhur pada sesi yang pertama, kemudian kita lanjut ke yang kedua setelah salat al-Asr hingga menjelang maghrib insyaallah taala. Tentunya untuk membahas secara menyeluruh dengan menukilkan seluruh dari pernyataan para ulama dalam permasalahan ini, tidak akan cukup waktu untuk membahas hal tersebut secara detail. Akan tetapi, sebagaimana yang disebutkan, ما لا يدرك كله لا يدرك جله. Apa yang tidak bisa dijangkau seluruhnya, jangan sampai ditinggalkan seluruhnya. Apa yang bisa kita ambil dari kaidah, maka itulah yang kita dapatkan dan kita manfaatkan dan kita jadikan sebagai bekal kita, sebagai hujjah kita dalam beragama. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini saya sengaja membuat makalah yang insyaallah taala suatu saat nanti akan menjadi buku, karena di sini masih banyak kekurangan yang belum saya tambahkan, yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Makalah ini saya berjudul Al-Qawlu Ar-Rasyid fi Hukmi Al-Ma'azif wal ghina wan nasyid. Perkataan yang membimbing dalam menjelaskan hukum musik, lagu dan nasyid. Dan sebenarnya saya hendak menerjemahkan makalah yang akan saya sampaikan, namun waktu dan kesempatan yang tidak mencukupi sehingga saya biarkan demikian keadaannya. InsyaAllah ta'ala suatu saat nanti akan kita terjemahkan dan kita terbitkan dalam bentuk buku insyaAllah ta'ala. Sebelum kita menjelaskan tentang permasalahan ini, di sana ada beberapa kaidah yang penting agar kemudian kita dalam berpijak dan melihat permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan di kalangan para ulama, kita sudah punya pijakan dan kita memiliki pedoman dalam melangkah dan menetapkan satu keputusan. Dan seharusnya demikianlah sikap seorang muslim dalam beragama. Mereka punya usul. Mereka harus memiliki prinsip-prinsip dalam memahami Islam. Sebab kalau tidak, maka dia akan berubah-ubah keadaannya. Dan Islamnya akan menjadi Islam yang penuh dengan warna-warni. Ketika ada seorang yang menyampaikan, dia melihat orang ini bagus dalam penyampaiannya, pandai dalam berorasi, maka dia pun ikut. Mungkin ketika ada orang lain lagi yang lebih pandai lagi berorasi dan mengatur kata-katanya, maka dia akan ikut ke sana. Dan begitulah keadaan orang yang tidak punya pegangan. Setiap ada panggilan, maka dia ke sana. Adakah melihat mungkin banyak orang yang menghadiri majelisnya, maka dia ke sana dan mengikuti pendapatmu. Apakah yang seperti itu Islam? Sehingga orang yang tidak punya prinsip-prinsip dalam mempelajari Islam, maka dia akan menjadi kebingungan ketika dia bertemu dengan dua orang yang menyampaikan pendapat yang berbeda. Maka bingunglah dia. Dan dia tidak mampu merajihkan mana yang kuat dari kedua pendapat tersebut, disebabkan karena dia tidak punya pegangan. Tidak memiliki al-usus. Tidak memiliki landasan untuk berpijak di atasnya. Ketika ada seorang yang menyampaikan, contoh misalnya, ketika ada seorang yang berpendapat tentang haramnya nikah mut'ah, dengan dalil-dalil dan hujah-hujah dia menyampaikan. Datang lagi seorang yang lain yang menyampaikan bahwa nikah mut'ah itu boleh-boleh saja. Buktinya dari kalangan para sahabat ada yang membolehkan. Maka dia pun menukil dari Abdullah bin Abbas. Dari kalangan tabi'in seperti Ibnu Jurayj dan yang lainnya. Lalu mereka pun menyampaikan apa yang mereka miliki dari hujjah. Orang yang tidak punya prinsip, maka dia pun akan bingung. Ada apa ini? Islam kok seperti ini? Ada yang mengatakan demikian, ada lagi yang berpendapat lain. Sehingga orang-orang yang seperti yang tidak punya pijakan, karena bingungnya dia, maka dia pun mungkin akan mengatakan semuanya boleh. Apa saja yang diamalkan oleh kaum muslimin semuanya benar. Apabila kita berselisih sudah kita saling memberikan udzur kepada saudara kita yang menyelisih kita. Tidak punya pijakan. Anda benar, ada kemungkinan salah. Saya benar, ada kemungkinan salah. Anda salah, ada kemungkinan benar. Dan begitulah seterusnya. Segala sesuatu yang dianggap benar, ada kemungkinan salah. Dan yang salah, dianggap ada kemungkinan benar. Sehingga orang yang seperti ini, maka dia akan condong kepada setiap ada orang yang mengajak kepadanya. Tidak punya pijakan, tidak punya landasan. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, banyak sekali kita mendengarkan orang-orang yang berhujjah tentang bolehnya bermain musik, bolehnya bernyanyi dan bernasyid yang disebut dengan nasyid Islam. Dengan berlandaskan sekian banyak alasan, apakah dengan alasan bahwa ada dalil-dalil yang membolehkan, atau dengan alasan bahwa di antara para ulama juga ada yang membolehkan, maka tidak perlu bagi kita untuk bersitegang dalam permasalahan ini. Maka di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, akan kita jelaskan terlebih dahulu al-usul, prinsip-prinsip dan faedah-faedah yang penting dalam memahami hukum musik, lagu dan nasyid. Kaidah yang pertama adalah sikap seorang muslim dalam menyikapi perselisihan. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an Karim apa yang harus menjadi sikap seorang muslim apabila sampai kepada mereka satu permasalahan yang diperselisihkan di antara mereka. Maka Allah Jalla wa Ala dalam surah An-Nisa ayat 59 menjelaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الله سبحانه وتعالى berfirman, wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya dan kepada ulil amri di antara kalian. Apabila kalian berselisih, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan faruddu, kembalikanlah perselisihan kalian itu ilallahi wa rasul. Kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul. Apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang itu adalah kebaikan dan yang paling baik akibatnya. Kembali kepada Allah dan Rasulnya adalah yang terbaik dan paling baik akibatnya. Kembali kepada Allah, maksudnya kembali kepada Al-Quranul Karim. Kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau masih hidup. Adapun setelah beliau meninggal, maka kembali kepada sunnah-sunnah beliau. Kembali kepada hadis-hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat Allahul Jalla wa Ala ini adalah merupakan mizan bagi kita, timbangan dalam menyikapi setiap permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan dikarenakan para ulama. Ada perselisihan, bahas bagaimana Al-Qur'anul Karim menjelaskan tentang masalah itu dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membimbing umatnya dalam menjelaskan permasalahan yang diperselisihkan di kalangan umat ini. Ini harus menjadi pegangan kita. Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengancam orang-orang yang menyelisihi pedoman dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di saat telah datang kepada mereka petunjuk dari Rasulullah, lalu kemudian mereka menyelisihinya. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, maka dia akan tertimpa fitnah, kesesatan, dan dia akan merasakan azab, siksaan dari Allah yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, فَلَا وَرَبِّكَ لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Demi Rabbmu, mereka-mereka itu tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau, wahai Rasul, sebagai hakim, sebagai pencetus hukum terhadap apa yang mereka persepsikan. Kemudian mereka tidak merasakan sempit dari apa yang telah menjadi ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Beginilah ciri-ciri seorang muslim yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan hukum, maka tidak ada kata lain bagi mereka kecuali senantiasa mendengar dan taat terhadap ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah ini masih sangat banyak sekali. Ini yang berkenaan tentang prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, bahwa di dalam Islam tidak diperbolehkan bagi seorang untuk bersikap tatabbu'ur rukhas, mencari-cari mana yang lebih ringan dari permasalahan yang diperselisihkan. Mencari mana yang lebih enak. Ada perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Ya. Lalu kemudian dia melihat mana yang paling enak, mana yang paling ringan. Maka dia pun mengambilnya. Kalau satu itu dianggap berat, maka dibuang oleh dia. Walaupun dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi perselisihan dalam nikahul mut'ah. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Dia tidak kembali kepada Al-Quran Karim dan Sunnah. Tapi yang dia perhatikan, mana yang paling enak. Kayaknya nikah mut'ah paling enak. Bisa gonta-ganti pasangan. Ya, dan tidak repot. Walaupun tidak punya harta. Dan bisa menentukan waktu. Tergantung dari kontrak tawarannya. Berapa lama si wanita ini akan menjadi istrinya. Ya. Kalau dia mendatangi seorang wanita yang juga berpemahaman bolehnya nikah mut'ah. Saya nikah kamu. Kata wanita ini, berapa lama? 6 bulan sajalah. Nah, maharnya apa? Al-Fatihah saja. Nah, oh ya sudah setuju. Tinggal di mana? Di tempat bulan atau di kos-kosan? Sudah resmi. Orangnya, orang tuanya nggak tahu bahwa dia telah menikah. Orang tuanya nggak tahu bahwa dia sudah punya suami. Dan si laki-lakinya sudah punya istri. Tapi hanya dalam tempo 6 bulan. Atau hanya dalam tempo selama masa kuliah. Selesai kuliah, selesai pernikahan. Padahal dalil-dalil telah dijelaskan tentang keharamannya. Dalam banyak riwayat. Tapi dia melihat, ah kayaknya ini yang paling gampang, maka diambil. Terjadi khilaf perselisihan dalam masalah musik. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Kayaknya lebih santai deh kalau pakai yang membolehkan. Lebih enak. Hah? Nah. Lebih bisa refreshing, kata mereka. Nah. Bisa mendengarkan konsernya siapa saja. Lagunya siapa saja. Itu lebih ringan. Ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr dan Ibnu Hazm radhiyallahu aw rahimahumallahu taala, kesepakatan para ulama tentang tidak diperbolehkannya mencari-cari mana yang ringan dari perkara yang diperselisihkan. Ibnu Qayyim rahimahumallahu taala juga menjelaskan tentang masalah ini. Kata beliau, fabil jumlah, fala yajuzul amalu wal ifta'u fi dinillah bittashahi wat takhayyuri wa muwafaqatil gharad. Kesimpulannya, kata beliau, tidak diperbolehkan beramal dan berfatwa di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala ini tergantung dari syahwat dan kecondongannya. Atau memilih sendiri atau sesuai dengan hawanya, sesuai dengan tujuan dia. Fayatlubul qawla alladhi yuwafiqu qarabahu wa qarada man yuhadihi fayamalu bih. Lalu kemudian dia mengambil pendapat yang sesuai dengan tujuan dia dan tujuannya orang yang dia berbasa-basi dengannya, lalu dia pun mengamalkannya. Wa yufti bihi, dan berfatwa dengannya. Wa yahkumu bihi, dan berhukum dengannya. Wa yahkumu ala aduwihi wa yuftihi biriddih, sedangkan dia berfatwa dan menetapkan hukum terhadap lawannya dengan yang bertentangan dengannya. Sampai kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadza min afsaqil fusuq wa akbaril kaba'ir. Ini termasuk di antara perbuatan yang paling fasik dan perbuatan yang paling besar dosanya. Nah, maka tidak diperbolehkan. Yang wajib bagi kaum muslimin adalah kembali kepada Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang disebutkan oleh Abu Hanifah rahimahullah taala tatkala beliau mengatakan min qillati ilmi ar-rajul ay yuqallida dinahu ar-rijal. Di antara sedikitnya ilmu seseorang, rendahnya ilmu seseorang pada saat dia menjadikan agamanya ini taklid kepada orang-orang yang dianggap sebagai tokoh. Ini prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, bahwa perselisihan itu bukan hujjah. Al-khilafu laisa hujjah. Dalam artian apa? Kita tidak boleh di saat terjadi permasalahan lalu kita berhujjah dengan alasan bahwa ini diperselisihkan oleh para ulama. Akan tetapi yang wajib ketika terjadi permasalahan atau ada perkara diperselisihkan, maka dia wajib untuk berhukum dengan dalil. Apa yang disebutkan oleh Allah, apa yang disebutkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang menjadi fatwa serta ijma' dari para sahabat radhiyallahu ta'ala. Karena ini banyak yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ketika kita menyampaikan suatu permasalahan, maka dia mengatakan, ya akhi, ini masalah yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Maka tidak perlu kita bahas, tidak perlu kita cekap, karena masalah ini mukhtalif. Perlu diketahui ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, di antara permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan itu, ada yang bisa ditolerir dan ada yang tidak bisa ditolerir. Salah seorang penyair mengatakan, "Laisa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun lahu hazzun minan nazar." Tidak semua perselisihan itu bisa dianggap kecuali perselisihan yang di sana ada sudut pandangnya. Ya, masing-masing punya arah pandangan dalil yang kuat. Bukan berusaha membela satu pendapat dengan mencomot-comot dalil walaupun meletakkan dalil tersebut tidak pada tempatnya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Perselisihan terjadi di kalangan para ulama. Dan perlu kita ketahui bahwa di antara para ulama, di antara mereka ada yang jatuh dalam kesalahan. Karena yang namanya ulama, mereka tidaklah maksum, tidak terpelihara dari yang namanya khata', kekeliruan, siapapun dia. Jangankan seperti Al-Imam Syafi'i atau seperti Al-Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya, orang yang terbaiknya umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala huma, tidak terlepas dari yang namanya kesalahan. Bahkan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, pada saat sebahagian orang mengikuti pendapat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar yang jelas-jelas menyelisih sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, "Yushiku an tunazzala 'alaikum hijaratan minas sama', aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar." Hampir saja dijatuhkan kepada kalian batu-batu dari langit. Aku mengatakan pada kalian bersabda Rasulullah, kalian mengatakan berkata Abu Bakar dan berkata Umar. Aku mengatakan pada kalian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian mengatakan berkata Yusuf Al-Qaradawi, berkata Ibnu Hazm, berkata Muhammad Al-Ghazali dan yang lainnya. Nah ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang harus kita perhatikan. Khilaf bukan hujjah. Benar apa yang disebutkan oleh Al-Auza'i rahimahullah ta'ala sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Ma'rifatu Ulumil Hadis, dan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam sunannya beliau mengatakan, nasruku min qawli ahli al-Iraq khamsan wa min qawli ahli al-Madinah khamsan. Kita meninggalkan pendapatnya penduduk Iraq 5 perkara dan penduduk Madinah, bukan semua penduduk ya, maksudnya ada sebagian orang yang berpendapat dari penduduk Madinah 5 perkara. Min qawli ahli al-Iraq, yang kita tinggalkan dari pendapatnya ahli al-Iraq, penduduk Iraq, adalah mereka membolehkan meminum minuman yang memabukkan dan membolehkan makan di bulan Ramadan walaupun telah masuki fajar shadiq. Dan mereka mengatakan tidak ada sholat Jumat kecuali di 7 kota saja. Mereka juga mengatakan bahwa boleh diperlambat sholat asar sampai bayangan sesuatu 4 kali lipat dari aslinya. 4 kali lipat, bayangkan. Dan mereka juga membolehkan melarikan diri di saat terjadi pertempuran yang hebat dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Boleh al-firar minaz-zah. Ini ditinggalkan karena jelas-jelas menyelisih dari pendapat ahlul hijaz. Yang ditinggalkan pendapat mereka adalah mendengarkan musik. Dan bolehnya menjamak antara dua sholat tanpa uzur. Demikian pula nikah mut'ah dengan para wanita. Dan bolehnya menukar dirham, satu dirham dengan dua dirham. Satu dinar dengan dua dinar, riba. Ya, ada bunganya. Dan bolehnya mendatangi wanita melalui dubur-dubur mereka. Ini yang ditinggalkan. Disebabkan karena bertentangan dengan nusus dari Al-Quran Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Auza'i juga mengatakan, man akhadha bidawadiril ulama kharaja minal Islam. Barang siapa mengambil pendapat-pendapat asing dari pendapatnya para ulama, maka dia akan keluar dari Islam. Akan tidak seperti kaum muslimin lagi keadaannya. Ismail bin Ishaq al-Qadhi mengatakan, wa ma min alimin illa walahu zalla. Wa man jama'a zalal al-ulama thumma akhadha biha dhahaba dinu. Tidak seorang pun dari seorang ulama pasti dia punya kesalahan. Barang siapa yang mengumpulkan kesalahan-kesalahannya para ulama, lalu dia mengambilnya dan mengamalkannya, maka akan hilang agamanya. Sulaiman Al-Taymi, beliau juga mengatakan, لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. Apabila engkau mengambil setiap hal-hal yang ringan dari pendapatnya para ulama atau kekeliruannya para ulama, maka akan berkumpul seluruh kejelekan pada kamu. Ini sebagian dari apa yang disebutkan oleh para ulama as-salaf berkenan tentang masalah bahwa perselisihan itu jangan dijadikan sebagai hujah. Prinsip yang keempat dalam hal menafsirkan Al-Quran Karim. Satu hal yang harus kita ketahui dalam menafsirkan Al-Quran, bahwa orang yang paling terbaik dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah dalam Al-Qur'an Karim. Di dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'anul Karim agar engkau wahai Muhammad yang menjelaskannya kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, semoga mereka mau berpikir. Perhatikan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, Allah Jalla wa Ala yang telah mengutus rasulnya dan menjadikan beliau sebagai orang yang akan menjelaskan perkara-perkara yang global yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda-sabda beliau adalah yang terbaik dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Kemudian, prinsip yang kelima. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah para sahabat. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Mereka adalah orang-orang yang hidup di zaman turunnya wahyu. Mereka mengetahui kapan wahyu itu diturunkan dan di mana wahyu itu diturunkan. Dan mereka mengetahui ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut diterapkan dalam kejadian apa. Mereka sangat tahu betul. Sehingga barang siapa yang ingin selamat dalam hal menafsirkan Al-Qur'an, yang paling utama adalah merujuk kepada tafsirnya para sahabat setelah penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu dalam riwayat At-Tirmidzi, pada saat terjadi peperangan antara pasukan kaum muslimin dengan bangsa Romawi, mereka sudah berhadap-hadapan dan siap untuk melakukan pertempuran. Sebelum pasukan dari kaum muslimin ini, mereka maju serentak untuk menyerang pasukannya bangsa Romawi. Tiba-tiba ada satu orang dari pasukan kaum muslimin ini yang tiba-tiba terlebih dahulu masuk ke barisan musuh, lalu kemudian dia berada di tengah-tengah musuh dan dia bertempur sendirian sampai dia meninggal. Ketika orang ini ya memasuki barisan musuh sendirian, maka ada sebagian orang mengatakan qad alqa biyadihi ila tahluka, sungguh orang ini telah mencampakkan dirinya dalam kebinasaan. Ketika mendengarkan itu, Ayyub Al-Ansari, salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan sungguh kalian telah mentakwil ayat tersebut bukan pada penempatannya. Maksud beliau adalah ayat yang terdapat dalam suratul Baqarah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kalian mencampakkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Nah, difahami oleh sebagian orang bahwa mencampakkan diri dalam kebinasaan ketika orang ini sendirian masuk ke barisan musuh bertempur hingga meninggal. Maka kata Ayub, tidak benar, bukan itu. Kalian telah mentakwil, kalian telah menjelaskan Al-Qur'an bukan pada penjelasan yang sebenarnya. Ayat Allah Subhanahu wa taala itu turun berkenan tentang kami orang-orang Anshar. Pada saat kami melihat kaum muslimin sudah semakin banyak pengikutnya, berbondong-bondongnya kaum mereka masuk ke dalam Islam, lalu kemudian dalam pertempuran-pertempuran mereka selalu memenangkan, maka sebagian orang-orang Anshar berbisik antara satu dengan yang lainnya. Kata mereka, alangkah baiknya kalau kita pulang saja. Kita meninggalkan jihad karena tujuan kita adalah untuk mengurus rumah tangga kita yang sudah morat-marit. Kasihan keadaan keluarga. Kita telah meninggalkan mereka. Mereka punya niat untuk meninggalkan jihad. Ketika mereka sedang berbisik-bisik, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya sebagai nasihat dan teguran terhadap mereka yang hendak meninggalkan jihad. Jadi kata beliau, yang dimaksud dengan mencampakkan diri dalam kebinasaan adalah pada saat seorang meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana para sahabat yang mereka betul-betul mengetahui di mana Al-Qur'an itu ditempatkan, di mana ayat-ayat tersebut harus ditempatkan pada posisinya. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penafsiran sahabat adalah hujjah. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah taala bahwa tafsirnya para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan tidak ada yang menyelisihinya dari sahabat yang lain, maka itu kedudukannya hadisun musnad. Hadis yang memiliki hukum marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Imam Hakim. Prinsip yang berikutnya bahwa banyaknya orang yang berpendapat bolehnya atau banyaknya orang yang melakukannya dan mengamalkannya bukanlah dalil atas bolehnya hal tersebut dalam syariat. Al-kathrah laysat dalilan ala sihhati asy-syai'. Bahwa banyaknya orang yang berpendapat bolehnya, banyaknya orang yang mengamalkan bukanlah dalil bahwa hal tersebut diperbolehkan dalam syariat. Mungkin saja ada yang mengatakan bahwa masalah musik, lagu, nasyid, ini adalah sesuatu yang sudah diamalkan hampir seluruh kaum muslimin mengamalkannya. Orang-orang ini ya pengennya sebenarnya mereka menghindar untuk dibawa kepada dalil Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan kaum muslimin sudah mengamalkannya dalam keadaan tidak ada yang mengingkari. Mayoritas kaum muslimin sudah mengamalkan. Kita mengatakan mayoritas bukan dalil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya dalam Al-Qur'anul Karim mencela kaum mayoritas. Mencela pengikut mayoritas. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Apabila engkau mengikuti kebanyakan orang ada di muka bumi, maka mereka menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang memenuhi dunia ini kebanyakan mayoritasnya adalah kesesatan. Kalau engkau mengikuti kebanyakan, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan begitu banyaknya mereka dalam hal sikap mereka terhadap Allah, mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Banyak. Sebaliknya ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang yang minoritas yang sedikit pendapatnya, Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyas syukur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang mereka bersyukur. Sedikit yang banyak yang tidak bersyukur. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas, kata Nabi alaihi salatu wasallam, saya pernah diperlihatkan kaum-kaum. Fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war rajulan wan nabiy wa laysa ma'ahu ahad. Sehingga pada waktu itu aku melihat ada seorang nabi, pengikutnya hanya segelintir orang, antara 3 sampai 10. Segelintir orang saja. Dan aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya satu atau dua orang. Satu atau dua orang saja. Bayangkan, sedikit nih. Bahkan kata Rasulullah, aku melihat ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, di antara faedahnya, di sini menunjukkan bahwa jangan kita melihat kepada banyaknya orang yang mengikuti lalu kemudian kita mengatakan itu benar. Sedikitnya orang yang mengikuti lalu kita mengatakan itu batil. Banyak dan sedikit bukanlah dijadikan sebagai timbangan dalam mengukur kebenaran dan kebatilan sesuatu. Kemudian prinsip yang berikutnya, dan mungkin ini adalah yang terakhir yang akan saya sebutkan sebelum kita masuk dalam pembahasan, bahwa perasaan al-afiyah, al-wajib, bukanlah hujjah di dalam Islam. Ya. Bukanlah hujjah di dalam Islam. Karena ada sebagian mereka yang beralasan dengan perasaannya, maka dia membenarkan sesuatu. Misalnya, ada seorang yang mengamalkan wirid tertentu sebelum takbir dalam sholatnya. Dia mengatakan sebelum sholat, saya suka membaca ta'awud dan basmalah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli al-fardha al-maghrib thalath raka'atin billahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, ketika saya bertanya kepadanya, Pak, apakah ada ajaran dari Rasulullah SAW sebelum kita bertakbir itu kita mengucapkan ta'awudz, ya, membaca basmalah dan mengucapkan usalli? Maka dia mengatakan, tapi saya kalau nggak pakai itu rasanya kurang enak. Ya, tapi kalau pakai itu, wah, enak betul rasanya, khusyuk dalam sholatnya. Nah, maka saya bilang kalau begitu sebaiknya ditambah lagi dengan ayat kursi, mungkin lebih khusyuk lagi. Tambah lagi surah Al-Baqarah, mungkin lebih khusyuk lagi. Akhirnya enggak sholat mungkin. Allahumma musta'an. Dari mana itu? Al-Atish yang menggunakan perasaan untuk dijadikan sebagai dalil, untuk dijadikan sebagai hujjah. Orang-orang yang membolehkan musik, ya. Karena kamu nggak tahu, wah, saya mendengarkan musik ini, subhanallah. Kalau musik sedih, saya bisa menangis. Ya. Nah, apalagi kalau sampai disebut Allahu Akbar itu dengan beduk, dengan wah, ya, dengan diselingi background musik yang bermacam-macam itu saya bisa menangis. Ya. Itu perasaan saya. Kalau hanya sekedar takbir saja, ya, ketika hari itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanpa ada musiknya, itu kayaknya kurang itu. Harus ada beduknya, harus ada macam-macamnya. Perasaan saya seperti itu. Pakai perasaan lagi. Nah, dan mana Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kita berdalil dalam sesuatu dengan perasaan? Kalau seperti itu keadaannya, ya sudah. Biarkan orang-orang Nasara mereka merasa tenang dengan cara mereka beragama. Ya. Kenapa kalian mengikuti agama Nasara? Ya, saya merasa tenang dengan ini. Ya. Saya merasa tenang dengan Bapa yang ada di surga katanya. Nah, merasa tenang dengan orang Hindu begitu juga, orang Buddha begitu juga. Mereka merasa tenang dengan cara-cara apa itu? Yang botak kepala itu kan? Saudin. Nah, ah, biksu. Nah, dengan cara-cara biksu, apa yang sebisanya? Mereka itu merasa tenang dengan cara mereka beribadah. Apakah itu dalil untuk bisa dijadikan sebagai hujjah? Tidak sama sekali. Kalau ini sudah jelas bagi kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka saya kira sangat mudah bagi kita untuk memahami permasalahan ini. Maka di sini insyaallah taala akan kita bacakan, walaupun tidak mungkin saya akan membacakan seluruhnya yang terdapat dalam makalah ini, maka saya akan melangkah-langkahi apa yang penting menurut saya untuk saya bahas. Maka insyaallah taala kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan hakikat dari permasalahan.